Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنردنا عزيزي الله sebelum saya mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema tegakkan sunnah tinggalkan bid'ah, membahas hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in fi Madzhab As-Salaf. Walaupun agak terlambat, tapi enggak ada masalah. Dikarenakan forumnya tepat ialah beberapa perkara yang perlu disampaikan kepada antum sekalian yang hadir di majelis ini. Dari apa-apa yang kita dengar dari para masyaikh dan para ulama sewaktu kita rehlah ziarah di Yaman kemudian umrah, sebelumnya mereka semua para masyaikh yang di Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Uthman Al-Zamari, Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari, kemudian Syekh Muhammad As-Sawmali yang di Sana, Syekh Abdul Rahman Al-Adani yang di Aden, berikut ikhwan-ikhwan kita Indonesia yang sedang menimba ilmu di mahat-mahat tersebut, menyampaikan salam kepada antum semua salafiyin di Indonesia ini. Barakallahu'alaikum. Adapun beberapa nasihat yang disampaikan oleh para syekhna, di antaranya nasihat dari Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tatkala kita berkunjung ke rumah beliau, beliau memberikan 4 nasihat untuk antum semua salafiyin di Indonesia ini. Yang pertama ialah nasihat untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah nasihat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga ialah nasihat untuk bersemangat, bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, menimba ilmu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan nasihat yang keempat ialah senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di kalangan kaum muslimin umumnya, di kalangan salafiyin khususnya. Nasihat yang lain yang disampaikan oleh Syekhul Imam terkait dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang berkembang, yang marak, tamam, khususnya marak di Indonesia ini, beliau menasihatkan kepada kita supaya menjadikan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada itu perkara-perkara yang dikesampingkan. Beliau mengatakan Nuhun Nishuha, kita jadikan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ini sebagai tahmis, sebagai hamis, perkara yang futmat, yakni sampingan saja. Yang inti ialah ta'lim, belajar teruskan, tolak ilmi diteruskan, majlisul ilmi, majlis ilmu digalakkan, dakwah teruskan. Sebagaimana biasa, ada penyanyi kesampingan saja. Juga nasihat yang serupa disampaikan oleh Syekh Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, tatkala kita ke Madinah berkunjung ke rumahnya beliau juga demikian. Beliau memberikan faedah penting dalam sikapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan ketika menyampaikan sikapnya beliau, ahmaltuha wala ubali biha. Saya biarkan fitnah-fitnah tadi itu dan aku tidak peduli dengan fitnah-fitnah tadi. Terus saya berjalan dengan aktivitas saya, dengan dakwah saya, dengan kegiatan saya, dengan ilmu saya, dengan taklim saya, dengan belajarnya saya. Terus demikian. Sama tidak mempersulikan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Khusus dari Asyik Rabi bin Hadi, berita dari Al-Ustaz Luqman Ta'adul sebagai pihak yang dipanggil secara khusus oleh Asyik Rabi di rumahnya, enggak disampaikan secara umum, memberikan faedah bahwasanya Syekh Rafi bin Hadi Habibullah Ta'ala wa menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang sedang ramai yang berkembang di Indonesia Raya ini. Beliau mengatakan ini fitnah laisa 'alaiha kitab wala sunnah, sebuah fitnah yang tidak dibangun di atas Alkitab, juga tidak dibangun di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La kitab wa sunnah. Sehingga salafiyin, al-usnah wal-jamaah, di mana pun mereka berada, mestinya juga kemudian bersibukan dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, dikarenakan fitnahnya betul-betul fitnah, bukan kitab, bukan sunnah yang di atasnya, sehingga mereka terus ta'lim, terus belajar, terus sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menggalakkan majalisul ilm, halaqah-halaqah ilmu, sebagaimana biasa. Dikesampingkan hal tersebut, jangan dikubris, jangan diurusi, tinggalkan semua yang ada, selesai urusan insyaAllah ta'ala bagaimana dinasihatkan oleh para masyarakat. Baik-baik, ini disampaikan kepada antum sebagai amanah ilmiah. Adapun tema kita kali ini ialah membahas hadis yang ke-13, hadis Irbad bin Musayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita baca riwayatnya. قال المؤلف حفظه الله تعالى الشيخ علي بن يحيى الحجاجي عن الإرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال بل إرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه رضي بركاته صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فتى صبغري ذات يوم Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat mengimami kami. Disebutkan itu adalah salat subuh, salatus subhi. Thumma aqbala alaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menghadap ke arah kami, menghadap ke arah makmum. Menunjukkan seorang imam ketika selesai salat, selesai salam dari salatnya, yang dianjurkan dia menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah makmum untuk melihat kondisi mereka, memberikan tausiah-tausiah kepada mereka, mau'izah kepada mereka. Itu sunnahnya. Fawa'abana mau'izatan balighatan. Lalu Rasulullah SAW memberikan mau'izah pengarahan kepada kita mauhibatan balighatan, dengan pengarahan yang amat sangat mengena. Zarafat minhal uyur, berlinang mata-mata ini karenanya. Wawajidat minhal qulub, dan bergetar hati-hati ini karenanya. Ini menunjukkan barakallahu fikum yang namanya mauhibah, pengarahan-pengarahan itu diantara triknya, adabnya memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk jamaah yang ada, kondisi yang tepat untuk menyampaikannya, dan bahasa yang tepat untuk menyampaikannya. Sehingga mauidhahnya, pengarahan-pengarahannya tepat. Tepat, pas dengan bahasa yang pas pula. Sehingga betul-betul menghujam dalam kalbu, sehingga mempengaruhi dan menambah iman orang-orang yang mendengarkannya. Juga menunjukkan barakallahu fikum, mauidhah, pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pengarahan-pengarahan yang melembutkan hati, yang menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa, bukan pengarahan-pengarahan yang membuat amarah, membuat emosi atau semisal. Barakallahu fikum. Itu namanya mauidhah. Fa'ala qa'ilun, ketika itu ada seseorang yang berkata, ada yang mengatakan yang berkata itu ialah Irbad Ibnu Sariyah sendiri, sahabat tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka'anna hadhihi mau'izatu muwatti'in, seolah-olah ini adalah pengarahan mau'izah orang yang mau berpisah, orang yang mau pergi. Famada ta'hadu ilayna, lalu apa yang kau pesankan untuk kami? Apa yang engkau pesankan, kau wasiatkan untuk kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini kata para ulama ketika mensyarah riwayat ini barakallahu fikum, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka meminta, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasiyatun jami'atun mujizatun mukhtasaratun jami'ah li sa'adati ad-dharain ad-dunya wal akhirah. Itu bahasa mereka, wasiat yang ringkas, wasiat yang ringkas, singkat, namun mengumpulkan kebahagiaan dua negeri, mengumpulkan kebahagiaan dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Sehingga wasiat-wasiat yang disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu merupakan wasiat yang apabila dilakukan oleh kaum muslimin, diterapkan oleh kaum muslimin, akan membawa kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Wasiat yang jamiah. Di sini beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan empat wasiat. Empat wasiat. Dan nanti yang akan kita perpanjang dua wasiat sesuai dengan temanya. Yang pertama kata beliau, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat takwa. Ini wasiatnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada umat terdahulu dan umat yang belakangan. Juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya secara umum. Juga wasiatnya Rasulullah sallallahu kepada panglima-panglima perang ketika mengirimkan mereka ke medan jihad. Sebelum jihad, sebelum perang, dikasih briefing. Di antara tausiahnya beliau kepada panglima perang dan para pasukannya, wasiat takwa. Juga ini merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada person-person sahabatnya. Person-person sahabatnya ketika memberikan tausiah, memberikan pesan yang didahulukan pesan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadza ta'ful ulama wa ta'ful salaf. Ini juga merupakan kebiasaan para ulama dan kebiasaan salafun salih rahimahumullah taala ketika mereka diminta wasiat atau memberi wasiat kepada orang lain, mesti mendahulukan wasiat takwa. Wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Barakallahu. Taqwa ini kepada Tuhan azza wa jalla merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat jelas, akhirat jelas, dikarenakan yang namanya taqwa melaksanakan perintah, meninggalkan melawanan, taqwa ya Pak, beribadah, beramal, melaksanakan semua perintah-perintah agama, meninggalkan semua larangan-larangan agama, untuk akhirat jelas. Lalu untuk dunia bagaimana? Kenapa takwa dikatakan termasuk upaya mencapai kebahagiaan dunia ini? Jawabannya para ulama ialah agar yang sahih dari salah seorang tabi'in yang bernama Talaq ibn Habib rahimahullah ta'ala. Ada serombongan kaum muslimin pada masa beliau, dan masa itu adalah masa-masa genting, masa-masa tegang terjadinya pemberontakan tokoh khawarij, tokoh teroris yang bernama Ibnul Ash'ad pada masa tadi. Kondisi negara kacau balau, kondisinya sangat luar biasa. Kondisi perang antara negara dan kaum pemberontak. Datang mereka kepada Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, menanyakan tentang kondisi sekarang ini, bagaimana solusinya. Maka Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala menyatakan, idfa'uha bittaqwa, rejam fitnah itu dengan takwa. Dalam lafaz yang lain disebutkan afqi'uha bittaqwa, padamkan fitnah itu dengan takwa. Sehingga kondisi-kondisi negara yang kacau balau, yang carut-marut, banyak gerakan-gerakan separatis, banyak gerakan-gerakan pemberontakan, banyak kaum teroris dan segala macamnya itu, rejam, padamkan semua dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa. Aksi'uha bittaqwa, padamkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan para ulama-ulama memahami bahwasanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merekam semua fitnah-fitnah di dunia ini. Baik fitnah terkait dengan negara, fitnah terkait dengan masyarakat, fitnah terkait dengan kaum pemberontak, dan semua fitnah yang ada di dunia ini terkait dipadamkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa Allah itu merupakan upaya untuk membawa kebahagiaan dunia akhirat. Dunia akhirat. Ada berkisah. Yang kedua, beliau mengatakan wassam'i wa ta'ah wa in'atin habasyiyah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati para penguasa. Penguasa kalian yang muslim, wa in'atin habasyiyah, walaupun seorang budak Habasyah, budak dari Habasyah, Ethiopia, Afrika. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah terkait dengan penguasanya. As-sam'i wa ta'ah. Ahlus Sunnah itu ialah masyarakat atau person atau rombongan atau golongan yang tidak pernah anti pemerintah. Rombongan atau person yang senantiasa mentaati aturan-aturan pemerintah dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang syar'i. Ahlus Sunnah bukan kaum pemberontak. Ahlus Sunnah tidak pernah melakukan gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari negara. Itu bukan Ahlus Sunnah. Karena prinsipnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa yang zalim sekalipun dan walaupun dari budak Habasyah. Ingat, dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf. Ini juga sering disampaikan secara khusus pembahasan tentang ketaatan kepada para penguasa. Subhanallah ya Pak, prinsip ini dari masa ke masa kenapa yang harus terus menerus diulang-ulang di kalangan kaum muslimin, dikarenakan memang kebanyakan sekte-sekte yang menyimpang dewasa ini, bahwa gerakan-gerakan yang muncul dewasa ini itu semuanya berkaitan dengan anti pemerintah. Anti pemerintah, baik gerakan-gerakan separatis yang memang kepingin memisahkan diri negara yang ada, dulu macam RMS, gerakan Papua Merdeka dan segala macamnya, atau yang ideologi, pemahaman-pemahaman yang menyimpang berata-rata ujung-ujungnya ialah anti pemerintah. Dan pemahaman yang sangat berbahaya zaman sekarang ini para wajibun terkait dengan para penguasa ialah takdir al-hukumah, mengkafirkan penguasa yang ada dikarenakan penguasa yang ada tidak berhukum dengan Islam, dikarenakan penguasa berhukum dengan Pancasila, dikarenakan penguasa menerapkan demokrasi dan segala macamnya, sehingga mereka mengatakan tauhid, dan tauhid itu kafir, dan yang namanya kafir tidak bertahti. Dikarenakan kafir, negaranya kafir. Dikarenakan negaranya kafir, maka perlu dan harus diwujudkan yang namanya negara Islam Indonesia. Nah, sehingga dimunculkan sama mereka gerakan NII. Itu semuanya dari sini pemahamannya ya. Takfir dan tidak mau menerapkan prinsip asamu wa ta'at, mendengar dan mentaati para penguasa. Allahu musta'an. Mereka ini para hukum yang namanya al-qita'ah ya Pak. Begitu ketahuan sengatnya, bisanya, akhirnya mundur teratur. Racun dikasih maju. Nah, supaya tidak tercium gerakannya dan supaya jangan digerebek gerakannya, ya racun dikasih maju. Ada di peninjauan dari pihak hukumah, nah, yang kali pertama ditampilkan dia dibunyikan lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Sambut dengan lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka juga enggak anti pemerintah kok. Ya, pemerintahnya dikarenakan enggak memiliki pandangan syar'inya. Tuh, lagu syar'inya. Yang kali pertama tampilkan dikibarkan bendera merah putih di depan markas mereka. Setinggi-tingginya, segede-gedenya. Nah, merah putih. Enggak ada masalah. Pasang segede-gedenya gambar presiden dan wakilnya, tengah-tengahnya Garuda. Oh, mereka seorang patriotis memiliki jiwa nasional yang sangat tinggi. Mereka itu bukan gerakan yang salah. Allahu musta'an. Nah itu kalau penilaian secara bahir. Ringkasnya barakallahu fikum, ini prinsip asam wa ta'ah barakallahu fikum, kalau dilakukan oleh masyarakat muslimin akan membawa sa'adah duniawiyah, akan membawa kepada kebahagiaan duniawi. Kalau semua masyarakat taat kepada penguasanya, maka negara akan tertib, akan tenteram, akan aman, akan sejahtera, akan kuat, akan solid. Tidak akan ada yang namanya gerakan-gerakan separatis. Tidak akan ada gerakan-gerakan pemberontakan. Tidak akan berani masyarakat untuk tampil menghujat penguasanya. Jangan berani. Semua to'ah. Urusan penguasanya zalim, pengkhianat, koruptor, KKN dan segala macamnya, dia tanggung sendiri dosanya. Dia tanggung sendiri dosanya. Barakallahu fikum. Negara yang paling tenteram sekarang ini siapa ya? Negara mana ya? Saudi. Yang paling nyaman, tenteram, tidak ada masalah apa? Negara mana ya? Saudi. Mekah ya? Mekah itu nama tempatnya lah. Negara KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Ayam, tenteram, tenang, tidak ada geliat. Paling yang nakal-nakal orang-orang yang termakan pemahaman takfir kaum teroris. Grebek selesai urusan. Masyarakatnya semuanya mendengar, mentaati para penguasanya. Negara dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Urusan dolim, kawal itu penguasanya. Barang-barang. Ketika semua negara-negara yang lain tersibukan dengan urusan demo-demo, berontak dan segala macamnya, tenang Saudi. Antum masuk pulang ke negara Saudi, tidak ada apa namanya huru hara demonstrasi. Padahal saya masih dekat dengan Yaman, nyebrang benar dan nyampe. Tidak kedengaran sama sekali. Sekitarnya kan ramai itu. mulai Yaman, Mesir, Tunisia, Libya, mana lagi? Bahrain dan segala macamnya. Ribut, ramai. Tenang Saudi, ayo. Tidak dengar apapun di sana. Jadi kadang-kadang di antara dua samarat as-sam'u wa ta'ah di uratul umur mendengar dan mentaati para penguasanya. Kuat, solid. Itu contohnya lah. Kebahagiaan duniawi. Kalau duniawinya tidak bahagia, ukhrawiyahnya menyusul. Akan bahagia juga. Dia akan tenang beribadah kepada Allah. Dia akan tenang untuk berdakwah. Dia akan tenang untuk menyampaikan dan mengeluarkan al-haq. Dia akan tenang untuk mengamalkan semua bentuk-bentuk amal ibadah yang ada. Tenang, tenteram, sejahtera. Barat-barat itu. Ini secara global. Rinciannya sudah disampaikan berkali-kali di sekian banyak tempat terkait dengan as-sam'u wa ta'ah. Tinggal dua prinsip dan dua wasiat. Ini yang akan kita bahas lebih rinci insyaAllah dengan tema kita kali ini. Wasiat yang ketiga ialah fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa di antara kalian yang hidup semeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia telah akan melihat ikhtilaf perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bi sunnati, maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rasyidin, dan sunnah khulafa para khalifah-khalifah al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah, ar-rasyidin yang terpimpin, khulafa'ur rasyidin yang terpimpin. Tamassaku biha, peganglah sunnahku tadi. Wa'addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnahku tadi dengan gerakan-gerakan kalian. Ini penggambaran tamasuk berpegangan teguh yang sangat kuat, dipegang dengan tangan, digigit dengan gerakan, copot sambil dipegangi, sangat kuat. Barakallahu fikum. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat ini barakallahu fikum ialah perintah dan kewajiban untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dibahasakan sama panitia, tegakkan sunnah, pegang sunnah yang kuat. Karena tidak azab Allah, apa yang dimakan dengan sunnah di sini? Apakah sunnah dalam artian yang hukumnya tidak wajib? Atau bagaimana mananya? Anda harus paham kalimat sunnah kalau disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih dalam buku-buku fikih mereka, sunnah itu ialah amalan-amalan yang tidak wajib hukumnya. Hanya amalan-amalan yang tidak wajib hukumnya. Sunnah kalau disebutkan oleh para ulama ahli hadis dalam buku-buku hadis, dalam buku-buku mustalahul hadis, sunnah itu ialah apa yang terkait dengan Rasulullah SAW. Unsakannya Rasul, perbuatannya Rasul, ikrarnya Rasul, tentang akhlaknya Rasul, kepribadian Rasul, fisiknya Rasul, itu namanya sunnah. Menurut saya apa? Menurut ahli hadis dalam buku-buku mustalah hadis mereka. Namun dengan kemahiran kalimat sunnah ketika disebutkan, dilafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dilafalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh salafun salih, yang dimaksud dengan sunnah ialah hadyun nabi. Hadyun nabi, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara umum. Sehingga sunnah ketika disebutkan dalam hadis atau dalam keterangan salafun salih, sunnah itu sama dengan agama. As-sunnah hiyal Islam. Al-Islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah. Mencakup semua perkara-perkara agama ini. Sehingga kalimat sunnah itu meliputi perkara akidah, meliputi perkara ibadah, meliputi perkara akhlak, meliputi perkara muamalah, meliputi perkara ahkam, hukum-hukum fikih, meliputi bimbingan-bimbingan Rasul terkait dengan keluarga, rumah tangga, bimbingan-bimbingan Rasul terkait dengan masalah hukum-hukum had, hukum-hukum had atau terkait dengan qadha, keputusan, terkait dengan kenegaraan, terkait dengan semua perkara yang diterangkan Islam untuk umat manusia ini. Itu semua meliputi semua hal, baik itu yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah saja. Itu semua terangkut, diliput, disimpulkan dalam kalimat sunnah. Banyak sunnah dalam bahasa hadis dan dalam bahasa salafun salih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa'alaikum bi sunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jangan dipahami sunnah yang bukan wajib. Tapi yang dimaukan dalam riwayat ini adalah berpegang teguh dengan semua bimbingan-bimbingan Rasul, semua ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hal. Itu maksudnya. Yang tertuang dalam kitabullah dan yang tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah. Dalam riwayat ini, paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sunnatul khulafa. Gitu ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al khulafa'ul mahdiyyin ar rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Pertanyaannya adalah, apakah ada dua sunnah ataukah hanya ada satu sunnah? Kalau dua sunnah, yang pertama sunnahnya Rasul, yang kedua sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Gitu ya. Satu sunnah apakah dua sunnah? Jawabannya para ulama, sunnah itu cuma satu. As-sunnah wahidah, satu saja. Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya apa? Dalam Quran ayat yang diperintahkan untuk dipegangi, yang dikikit dengan gerakan kita, itu menyebutkan dengan lafaz mufradat tamassaku biha. Pegangilah sunnah tadi. Kata-kata ha itu bentuk mufradat tunggal. Kembali kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Kalau seandainya ada dua sunnah yang berbeda, tentu Rasul mengatakan tamassaku bihima. Di bahasa Arabnya, tamassaku bihima, pegangilah kedua sunnah tadi. Namun dikarenakan dalam riwayat ini barakallahu fiik, Rasul hanya mengatakan tamassaku biha dengan pamer hak yang menunjukkan tunggal, berarti sunnah itu cuma satu tunggal, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus apa fungsinya dan apa gunanya Rasul menyebutkan sunnatul khulafa? Diterangkan barakallahu fiik, sunnah itu ada sunnah mutlaqah, bahasa istilah ya kawannya, ada sunnatun mutlaqah, ada sunnatun muqayyadah. Sunnah mutlaqah itu sunnah yang mutlak, yang wajib kamu ikuti, yang wajib kamu pegangi, yang tidak perlu kamu cocokkan dengan yang lain. Itu sunnah mutlaqah, itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sunnah yang berdiri sendiri. Sementara yang kedua disebut dengan sunnatun muqayyadah. Sunnah muqayyadah itu sunnah yang terkait dengan pihak lain, tidak berdiri sendiri. Ini sunnatul khulafa, sunnah khulafa'ur rasyidin. Maknanya barakallahu fiikum, sunnatul khulafa ini terkait dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilepaskan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus berkaitan dengan sunnah Rasul. Itu namanya muqayyadah. Kata para ulama, Sunnatul Khulafa meliputi yang pertama, nanti jangan ngelangin ya Pak, ini saya bawa dengan ringkas kaidah-kaidah penting di kalangan para ulama. Sunnah Khulafa meliputi yang pertama, fahmuhum lissunnah. Ini yang paling penting yang mereka inginkan ya Pak. Pemahaman Khulafaur Rasyidin, pemahaman Khulafaur Rasyidin tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mereka memahami sunnah? Bagaimana mereka mengamalkan sunnah? Bagaimana mereka menerapkan sunnah pada kehidupan sehari-hari mereka? Itu namanya fahmul khulafa, pemahaman mereka tentang sunnah. Dengan poin pertama ini para guru, berarti kata para ulama kita, berarti hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan kepada kita wajibnya semua kaum muslimin kembali kepada pemahaman salaf. Wajibnya kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman salaf di dalam memahami dan mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip Al-Qur'an was sunnah, kemudian dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ini dalilnya. Paham ya? Kenapa pemahaman salaf wajib diwajibkan, diharuskan oleh Rasul dengan riwayat ini? Itu poin pertama. Paham ya? Jadi sunnah, sunnahnya khulafa, pemahaman mereka tentang sunnahnya Rasul. Dengan poin ini berarti hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya semua muslimin kembali kepada pemahaman salaf. Kewajiban Rasul, kewajiban dari beliau, bukan apa-apa. Yang kedua ya, yang termasuk sunnahnya khulafa ialah ijma'uhum ala hukmin, kesepakatan ijma'nya khulafa atas suatu hukum masalah. Ijma' salafun salih, para sahabat, para khulafa sepakat dalam menghukumi sesuatu, sepakat atas hukum A atau hukum B. Yang ini kata para ulama wajib diikuti, wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia dikatakan menyimpang. Paham ya? Dari sini dikatakan oleh para ulama, ijma'nya sahabat, ijma'nya kesepakatan para sahabat atau kesepakatan khulafaur rasyidin itu hujjah, dalil. Dalil, sehingga ada istilah dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil ijma, kesepakatan. Yang dimaksud kesepakatan para sahabat, kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara dalil yang menunjukkan perintah untuk kembali kepada ijma'nya sahabat ialah ayat Allah berkata dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114 atau 15 dengan saya. Allah mengatakan dengan firman-Nya, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang sama. Yang artinya, para siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang petunjuk kepada dia, ya ini sunnah, nanti sunnah. Kemudian wajib tadi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-mukminin di sini ya para sahabat. Sehingga maknanya dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Ancamannya apa? Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Dia akan menjadi orang yang sesat, menyimpang di dunia ini. Dan yang kedua, wanusuhi jahannam. Kelak nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka jahanam, wasa'at masyir, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini ayat menerangkan ancaman keras bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah dan menyelisihi jalannya para sahabat. Menunjukkan kepada para sahabat, kalau para sahabat semuanya sepakat, ijma itu hujjah, itu dalil. Para siapa yang menyelisihinya, maka dia menyimpang. Maka dia menyimpang. Ini dengan makna kedua. Sunnatul Khulafa dimanakan dengan kesepakatan mereka atas sebuah hukum. Ini juga dalil. Ada lagi yang ketiga. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting yang dipakai dan digunakan oleh para ulama-ulama. Yang ini ya, sebenarnya untuk para thullabul ilmi, santri pondokan yang mengkaji lebih luas tentang masalah semacam ini, ya, dan di atas semoga kita memahami dengan baik. Yang ketiga ini, ya, Pak, yang termasuk sunnatul khulafa ialah fatwa seorang sahabat, bukan seluruhnya, satu orang sahabat. Fatwa atau pendapat atau ijtihad seorang sahabat atau seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in. Antum coba dilihat baik, selain lagi, fatwa atau pendapat atau ijtihad seorang sahabat atau seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in, tamam, tentang suatu permasalahan kontemporer yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an atau dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam atau kesepakatan para sahabat. Paham ini? Jadi ada sebuah masalah hukum. Ini biasanya masalah kontemporer, kekinian. Tidak ada ayat yang menerangkannya. Yang menerangkannya. Tidak ada hadisnya Rasul yang menerangkannya. Tidak ada sahabat yang sepakat dalam bab tadi. Juga tidak ada ikhtilaf ulama padanya. Tidak ada ikhtilaf. Yang ada hanya keterangan seorang sahabat. Fatwa dia, ijtihad dia. Atau seorang tabi'in. Atau seorang tabi'ut tabi'in. Hanya itu yang dijumpai. Kata para ulama, kamu harus berpegang teguh dengan fatwa tadi. Harus kamu ambil pendapat tadi, fatwa tadi, ijtihad tadi, dari sahabi atau tabi'i atau tabi'ut tadi. Dan masuk pada riwayat fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ingat, tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an atau dalam al-hadis atau kesepakatan para ulama, juga tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka, hanya ada satu keterangan dari salah sahabat atau tabi'in atau ashab tabi'in. Langsung ambil, kamu pegang kuat-kuat dan kamu gunakan fatwa ini untuk menghukumi masalah tersebut. Selesai. Itu merupakan cara ulama kita untuk menghukumi sesuatu. Ada pun contohnya ini yang susah. Dikarenakan yang mereka jelaskan ialah teori, prinsip, dasar-dasar pijakan untuk memahami sunnah ulama. Ini saja penting ini, kan, saya dapatkan dari Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Abdali Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala Ra'ah. Semasa saya masih di Yaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Beliau ulang-ulang mengenai saya, kan, para wahidu. Walaikumsalam, termasuk sunnatul khulafa. Tapi kalau kemudian ada ikhtilaf di kalangan mereka, beda pendapat, yang diambil, dicari mana yang rajih, mana yang kuat sesuai dengan dalil-dalilnya. Masya Allah, itulah yang dimaksud dengan sunnatul khulafa. Ringkasnya barang itu sunat cuma satu. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qaratina a'udzubillah. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, khususnya ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perpecahan umat, ketika terjadi persengketaan, perseteruan, permusuhan tengah-tengah umat. Maka dari sini kita mengatakan arju ila sunnah makhrajun minal fitnah. Kembali kepada sunnah itu merupakan jalan keluar dari fitnah. Hadis ini hampir sama dengan ayat Allah Taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Allah mengatakan dalam dirinya, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata-kata fa in tanaza'tum fi shay'in, kalau kalian itu tanazur, bersengketa, berselisih, berbeda pendapat tentang satu masalah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Semua ahli tafsir sepakat, semua ahli tafsir sepakat, kembali kepada Allah itu maknanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul itu maknanya kembali kepada beliau semasa hidupnya, dan kembali kepada sunnah Rasul seperti yang beliau. Para ulama itu dengan ijma' ahli tafsir. Ini kesepakatan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Persis ya. Ayat di atas juga hadis ini memerintahkan kita semuanya kaum muslimin, apabila terjadi perselisihan apapun bentuk perselisihannya, beda pendapat tentang hukum syar'i, ikhtilaf fikih, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ikhtilaf pemahaman, ini pemahamannya A, pemahamannya B, kembalikan kepada Al-Kitab As-Sunnah. Ada perselisihan terkait dengan masalah prinsip, masalah akidah, apalagi, kembalikan kepada Al-Kitab As-Sunnah. Semua yang namanya fitnah, semua yang namanya khilaf, semua yang namanya iftirak, perpecahan umat, semua yang namanya perbedaan faham, kembalikan kepada Al-Kitab As-Sunnah. Di prinsip di jalan keluar dari fitnah, jalan keluar dari perpecahan ummah, kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Enak ya, ribut, jauh-jauh ribut. Mana ayatnya, mana sunnahnya Rasul, ada, selesai semua dimaksa, sehingga pegangannya bukan apa namanya kelompok, pegangannya bukan sistem, pemahamannya bukan person, bukan daerah, bukan lembaga, bukan apapun, pegangannya ialah Al-Kitab Sunnah. Ini kaidah baku, kaidah umum, prinsip dasar di dalam beragama Islam, dalam beragama, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Ini kaidahnya, kembali pada Al-Kitab Sunnah. Ini juga prinsipnya. Takkan menghadapi masa, kondisi di mana terjadi sekian banyak khilaf, sekian banyak iftirak, sekian banyak perpecahan umat, sekian banyak perbedaan, sekian banyak fitnah. Ini kaidahnya, kembali kepada Al-Kitab Was-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Maka cocokkan akidah kita, cocokkan ibadah kita, cocokkan akhlak dan muamalah kita, cocokkan dakwah kita, cocokkan amaliyah kita dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cocokkan pendapat kita, ra'yu kita, ijtihad kita, fatwa kita diceritakan dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua akan selesai. Dan ini akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia ini keselamatan dari berbagai penyimpangan. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan kana yuqal al-i'tisamu bi sunnati najah. Dulu dikatakan, ini di kalangan para sahabat, al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Yani keselamatan dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kebidaahan, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam perpecahan, khilaf, selamat untuk mereka. Di dunia selamat, bahagia di dunia. Di akhirat, jangan tanya. Orang-orang yang bersumpah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia dengan janji-janji surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka termasuk ke sunnah najatun fit dunia wal akhirah, berpegang teguh dengan sunnah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang lebih jelas lagi menerangkan tentang masalah ini, hadith infiraqul ummah, hadith tentang perpecahan umat itu sangat jelas sekali. Waktu mengatakan sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semua di neraka jurus satu. Ini dikatakan al-jama'ah, dikatakan dalam lafaz yang lain yang dihasankan sebagai ulama, ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang di atas sunnahku dan bimbingan para sahabatku. Sunnah dan pemahaman salah menyelamatkan kita dari kebidaahan, penyimpangan dan teologi yang mati menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-i'tisamu bis-sunnati najah. Di sebuah juga sebagai nama kita menggambarkan tentang masalah ini, ya kawan. Mereka mengatakan as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Muhammad ketika itu. Jangan bayangkan peristiwa di zaman Muhammad, banjir yang sangat luar biasa dari perut bumi, terpancarkan air yang sangat deras dari atas, diguyur hujannya sangat deras, tidak ada tempat manapun untuk berlindung kecuali lindungan dari Allah Taala. Satu-satunya yang selamat, semua orang yang ikut dengan perahunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, selamat dari badai yang menerjang, dahsyatnya ombak yang bergelombang, selamat dengan perahunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Katanya para ulama, begitu pula penggambaran orang-orang yang beragama Islami di tengah-tengah fitnah yang besar, di tengah-tengah pemahaman yang banyak menyimpang ini, dahsyatnya fitnah ini, diumumkan seperti orang yang naik perahunya Nabi Muhammad. As-sunnatu kasati Nabi Nuhin, sunnahnya Rasul seperti perahunya Nabi Muhammad. Man rakibaha najah, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat. Siapa yang menaiki sunnah, berpegangan dengan sunnah, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharib, siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Siapa yang ketinggalan sunnah, yang menjauh dari sunnah, mengabaikan sunnah, tidak mau berpegang dengan sunnah, dia akan tenggelam dalam lautan fitnah, lautan penyimpangan, lautan bid'ah di dunia ini. Nanti di hari kiamat, lautan api neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Maka rahimakumullah, ini wasiat yang sangat-sangat penting diperhatikan. Tegakkan sunnah di hati kalian, tegakkan sunnah di ucapan kalian, tegakkan sunnah di amalan kalian, tegakkan sunnah pada agama kalian, akidah kalian, ibadah kalian, muamalah, akhlak dan semua yang kamu kerjakan selama ini, tegakkan sunnah pada itu semuanya, insyaallah mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kuncinya cuma satu, yaitu belajar sunnah. Belajar sunnah, setelah kamu ilmui, kamu pelajari, amalkan sunnah, dakwahkan sunnah, hidupkan sunnah, praktekkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit, satu persatu, terus bertambah, bertambah, ketika bisa semakin lama, semakin banyak umat, semakin banyak pula sunnah yang antuk kerjakan. Barakallahu. Yang terakhir, tahu-tahu setengah sulas ya, insyaAllah. Duhurnya jam 11 berapa ya? Hah? Oh, setengah 11. Masya Allah. Wasiat yang keempat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum dalam bahasa Arab itu disebut dengan uslub tahdzir. Gitu ya. Gitu ya. Sudah. Oh, belum nyampe. Jadi orang-orang Arab itu memiliki yang namanya asalib, uslub-uslub. Ini cuma-cuma ada uslub tahdzir, ada uslub iqra, ada uslub istighatha, dan segala macamnya, macam-macam. Itu belajar dalam ilmu grammar Arabic ya. Kalimatnya singkat, tapi mengandung makna yang panjang. Kalimat ini, kata-kata iyyakum disebut dengan uslub tahdzir, yang mana-mana peringatan. Iyyakum sama dengan kata-kata ihzaru. Ihzaru, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Dari apa? Muhdatsatil umur, dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru. Cuma mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Masa semua perkara yang baru dikatakan bid'ah, dikatakan sesat? Di zaman sekarang ini banyak baru, ya, yang tidak ada. Pesawat barang baru, dulu tidak ada. Kereta api barang baru, dulu tidak ada. Mobil barang baru, dulu tidak ada. Gitu ya. Kata apa itu? Barang baru, dulu tidak ada. Apa kemudian semua barang baru, perkara yang baru dikatakan bid'ah, dikatakan sesat? Ini yang menguruskan pemahamannya. Disebutkan oleh para ulama-una yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan perkara baru itu ialah fiddin la fiddunya. Perkara baru tentang agama, perkara agama yang baru muncul, bukan perkara dunia. Hanya bukan perkara dunia. Barakallahu. Ini apa ya? Sebab dikatakan oleh para ulama una, yang namanya bid'ah itu, yang namanya bid'ah itu hanya ada pada perkara din, perkara agama. Baik terkait dengan ibadah atau terkait dengan adat istiadat. Bid'ah terkait dengan urusan agama, bukan urusan dunia. Terus dengan dunia bagaimana? Kalau urusan dunia disebutkan oleh para ulama kaidahnya, ini antum resapi baik-baik, pahami baik-baik. Ini kaidah antum gunakan untuk menghukumi semua urusan dunia yang mutakhir sekalipun. Ini pembahasan disebutkan dalam kaidah-kaidah fikih para ulama. urusan duniawi itu dibagi tiga. Iki sing ngantuk gak dapat ilmu ini. Soalnya awalnya adem ya, enak ya. Insyaallah jalan-jalan dingin-dingin. Pas jam-jam segini itu jam-jam nikmat ya itu. Insyaallah. Tapi kalau dia kalahkan niatan tidur untuk mendapatkan kaidah-kaidah ilmu luar biasa itu. Gitu ya. Saya lagi. Urusan duniawi itu ada tiga macam. Dibagi tiga. Yang pertama itu urusan duniawi yang maslahatnya murni atau dominan. Bahasa Arabnya makanat maslahatuhu khalisatan aw rajihah. Urusan-urusan duniawi yang kemaslahatannya, kemanfaatannya itu murni atau dominan. Murni manfaat, murni maslahat. Atau lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya. Sudah dominan. Ini yang pertama. Jenis yang pertama ini diperbolehkan secara syar'i. Secara syar'i. Sebab agama Islam ini, menjawab oleh Dayaan, agama Islam ini menganjurkan, memerintahkan, dan membolehkan perkara yang maslahat yang murni atau yang rajih, yang dominan. Daya. Banyak. Contohnya ya, sangat banyak. Samata, kursi, apa lagi? Api. Banyak ya, banyak. Yang mau sekatin murid itu banyak. Assalamualaikum. Panci-panci untuk masak. Dan segala macamnya itu. Itu masak-masak yang murid. Atau dominan. Urusan dunia ya. Ini yang pertama. Dari paham ya, ini yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya ialah Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-32 ke-33 ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan lakum. Ini uslubnya Al-Qur'an. Kata-kata lam di sini lakum disebut dengan uslubul ibahah. Lam yang mengandung makna mubah. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan mubah halal untuk kalian semua yang di muka bumi ini. Kabul oleh kata para ulama maksudnya yang kemaslahatan dan kemanfaatannya murni atau yang dominan. Semuanya boleh. Makanan, minuman, pakaian, teknologi yang canggih, yang gak canggih, yang mutakhir, yang kuno, semuanya boleh. Yang maslahatnya murni atau dominan. Paham ini? Yang kedua, urusan duniawi yang madaratnya murni atau dominan. Kebalikannya. Makanat mafsadatuhu khalifatan awrajiha. Urusan-urusan duniawi yang madaratnya, yang mafsadatnya murni atau dominan. Semua jelek atau lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Ini tidak boleh. Contoh. Allah ya, ganja, apa lagi, miras, apa lagi, narkoba, kok ngombe kan itu pak? Sudah ya pak? Rokok. Yang lainnya. Rokok. Rokok. Masya Allah, rokok gitu ya. Loh kok supaya di konsumsi yang lain enggak? Majalah-majalah kurnu. Ya. Iku apa ora ati ya, Pak? Bosok ora ati ya, Pak? Ya kalau sebagian mereka mengatakan ada baiknya, tetapi lebih banyak mudharatnya. Apalagi? Nah, televisi, bang, terus. judi. Yang diharapkan, Pak. Enggak urusan duniawi. Urusan duniawi. Yang maksudnya murni atau dunia. Peralatan musik. Musik itu sendiri. Terus. Nah. Jangan dulu. Terus. Itu kaidahnya. Yang murni maksudnya atau dominan maksudnya itu hukumnya haram. Yang ini tidak boleh dalam Islam, haram dalam Islam. Tanya dalilnya ya, kawan para hukum ialah hadisnya Rasul SAW, la darara wa la dirar. Dalam Islam tidak boleh dan diharamkan semua kemadaratan dan hal-hal yang memadaratkan orang lain. Barakallahu fikum. Dan rata-rata masing-masingnya itu ada dalil khusus atau yang umum dia mengharamkannya. Kayak makanan-makanan yang haram itu kayak miras segala macam, ada dalil khusus yang mengatakan dia haram dan segala macamnya. Ya. Jadi kami ini dua, tinggal yang ketiga. Yaitu urusan-urusan dunia yang di situ ada kemaslahatan dan juga ada kemadharatan. Maka fihi maslahatun wa mafsadatun. Berfungsi. Ada maslahatnya, ada madharatnya. Barakallahu'alaikum. Kaitannya barakallahu'alaikum. Yang pertama, dilihat fungsinya. Kalau difungsikan untuk perkara yang baik, maka dia baik. Tapi kalau difungsikan untuk perkara yang jelek, maka dia jelek. Di sini, paham kalau tergantung fungsi di sini. Atau cara yang kedua, ditimbang-timbang mana maslahat yang banyak maslahatnya atau mudharatnya, timbang-timbang. Kalau ternyata lebih banyak maslahatnya, tidak ada masalah. Kalau ternyata lebih banyak mudharatnya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Contohnya, internet. Contohnya, HP dan yang semisal itu ya, Pak. Atau nge-net, yang untuk buka itu ialah kitab-kitabnya para ulama, situsnya para masyayikh. Buka situsnya Syekh Fulan. Untuk mendapatkan ilmunya mereka, karya-karya mereka dan segala macamnya, fatwa mereka, makalah-makalah mereka. Ya kena, enggak usah jauh-jauh ke sana. Cukup di rumahnya kamu tinggal baca. Syekh ceramah dimanapun bisa kamu ikuti. Masya Allah. Ini benar apa boleh? Bagus, permasalahan yang bagus, maslahat yang murni dan dominan. Yang dominan. Ustaz, kalau saya sih belum mengerti internet. Tel apa ya kan? Agak sedikit gaptek gitu ya kan? Belum bisa mengoperasikan internet. Katanya kalau pas buka seperti itu mesti muka dimanya ada begitu ya gitu. Tidak ada. Tahu kan? Tahu-tahu suara musik, tahu-tahu ada gambar apa gitu. Terima kasih kan ya. Nah, semacam ini tidak menghalangi seseorang untuk mengambil kemaslahatan yang diinginkan. Saya mungkin buka situsnya masyarakat, sama untuk mendapatkan makalah mereka. Tuh, orang ini nih Pak. Pak Nano, atau suara jalan supaya tidak kamu dengarkan, selesai langsung masuk ke mereka tadi. Dapat ilmunya, karena ini. Tapi kalau kena, untuk ya gak beres, ya kalau ya haram, gak boleh. Ya, nanti kan dunia maya, tak terbatas itu saja. Dan semua apa juga boleh. Dari mulai lingkup yang kecil sampai yang gede, dari yang dekat sampai yang jauh, itu ada semua di internet, itu punya haram. Kalau yang jelek-jelek, itu punya haram. Tahu-tahu, main Facebookan. Tes bukan ya Pak. Wah ini sih coba ini. Ini cuma sih loh, poin tu saya nak ini coba ini. Duh, kok senengi? Kaya, lah, tak beres. Jangan cuma mengatakan, loh kan itu kan bukan pacaran Ustaz. Pacaran itu kan berkholwat, mereka ketemu dengan orang yang langsung berduaan. Itu pacaran Ustaz, ini kan tidak ketemu. Saya ngadepi kaca, monitor, kamu ada di siapa-siapa. Loh, Allah Ustaz. Nah kamu, apa namanya, dia, lihat gambarnya dia dan segala macam itu ngapain? Nah kamu tidak tahu, apa namanya, ngobrol sama dia, pia gitu bisa ya? Hah? Dalam tulisan segala macam itu kan bisa? Ya, saya dikasih tahu aja ya, Pak. Saya nganggap di dunia kayak gini. Allah yang harus. Ada ya, Pak. Tergantung apa gunanya. Saya tahu, Pak, ya. Itu duniawi. Adapun urusan din, urusan agama, baik itu akidah, atau ibadah, atau adat istiadat, baru ada pembahasan bid'ah padanya. Maka katanya Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru. Maksudnya perkara baru dalam agama ini. Kenapa? Karena semua perkara yang baru pada agama ini adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Semakna dengan satu waktu yang lainnya, hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Para siapa yang ahdasa, mengada-adakan perkara baru, fi amrina hadza, pada agama kami ini, fahuwa, maka dia tertolak. Itu fi amrina hadza. Jika lafaz yang lain, lafaz yang muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada contoh pada agama kami ini, maka dia tertolak. Maka yang namanya bid'ah pada waktu itu terkait dengan perkara agama. Lalu apa bid'ah itu? Masalah kamu tanya. Tanyakan ya. Ada waktu? Ada waktu. Yang saya sampaikan cuma kaidah-kaidah penting. Nah, itu melalui ya mana-mana. Nyarinya susah loh. Ngaji-ngaji pendalamannya tahunan lah, Pak. Kasih parang makan buat sampai. Ya. Bid'ah itu dua macam. Ini klasifikasi yang terpenting yang saya sampaikan sama antum. Dua macam. Yang pertama disebut dengan bid'atun haqiqiyah. Bid'ah yang hakiki. Maknanya kata para ulama, kebid'ahan yang tidak ada asal usulnya sama sekali dari agama ini. Bid'atun haqiqiyah yang tidak ada asal usulnya sedikit pun pada agama ini. Barakallahu. Yang ini kebanyakannya perkara-perkara yang kufur ya Pak. Penyimpangan-penyimpangan yang sesama dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa bukan contohnya? Saya lupa enggak buka bukunya ya, Pak. Bid'atun haqiqiyah. Contohnya apa? Contoh bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang tidak ada asal usulnya dalam Islam, yang juga tidak ada dalilnya dalam Alkitab, Sunnah atau Ijma para ulama. Disebutkan ya kan seperti tahrimul halal, mengharamkan perkara yang halal. Entah mengharamkan makanan tertentu, atau mengharamkan minuman tertentu, atau mengharamkan pakaian-pakaian tertentu, dari perkara-perkara yang dihalalkan dalam Islam. Apa sebaliknya? Tahlilul haram, menghalalkan perkara-perkara yang haram, menghalalkan zina, menghalalkan minum khamr, menghalalkan riba dan segala macamnya. Ini semuanya termasuk bid'ah hakikiyah. Juga ingkar sunnah, mengingkari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau da'wan nubuwah, mengaku sebagai nabi. Atau ibti'a'ul wahyu, mengaku dikasih wahyu oleh Allah. Ini semua bid'ah hakikiyah, tidak ada asal usulnya dalam Islam. Mengaku jadi sahabat di zaman sekarang ini, ya kan? Ini tidak ya kan? Mengaku jadi Imam Mahdi zaman sekarang ini, atau mengaku melahirkan Imam Mahdi, atau mengaku melahirkan sahabat, itu semuanya bid'atul hakikiyah. Barakallahu fikum. Yang ini wajib, sangat jelas. Yang kedua. Yang kedua ya. Dan ini yang paling banyak disebut dengan bid'atul idhafiyah. Bid'atul idhafiyah yaitu perkara kebid'ahan dari satu sisi ada asalnya dalam Islam. Dari sisi yang lainnya tidak ada contohnya dalam Islam. Itu bid'atul idhafiyah. Satu sisi kok ada asalnya, sisi yang lain tidak ada contohnya. Barakallahu fikum. Bid'ah idhafiyah itu definisi lengkapnya ialah tariqatun fiddini mukhtara'ah. Tariqatun fiddini mukhtara'ah tubahis syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Yang artinya sebuah tariqah, tariqah itu tarekat, tata cara. Fiddin, ingat fiddin, dalam agama ini, bukan urusan dunia, dalam agama ini, mukhtara'ah yang diada-adakan, yang dibikin-bikin. Ini sebuah tarekat baru, tarekat yang dibikin-bikin dalam perkara agama ini, tubahu syar'iyyah, yang mirip dengan perkara syariat, mirip dengan perkara syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, diniatkan ketika menempuh jalur tarekat ini, al-mubalaghah fi ta'budillah, untuk semakin mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bid'ah, sebuah tata cara, sebuah tarekat yang baru dalam agama ini. Tarekat ini mirip syariat. Tujuan dibuatnya tarekat ini supaya mantap, lebih serius, lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sisi, satu sisi kok mirip, sisi mana dari? Baik, apa yang membedakan antara tarekat syariat dengan tarekat bid'ah ini? Yang membedakan barang hukum ialah yang pertama al-kaifiyah. Al-kaifiyah pada tata caranya. Ciri-ciri tarekat bid'ah melaksanakan suatu amalan dengan kaifiyah-kaifiyah, tata cara tertentu yang tidak ada contohnya dalam syariat. Kaifiyahnya Yang kedua, waktunya. Waktunya. Tarekat yang bid'ah itu menetapkan waktu-waktu khusus untuk beramal yang tidak ada pengkhususannya dalam syariat. Yang ketiga, tempat. Menetapkan tempat-tempat tertentu yang tidak ada pengkhususannya dalam syariat. Yang keempat, jumlah. Jumlah. Menetapkan jumlah-jumlah amal tertentu yang tidak ada dalam syariat. Yang kelima, ukuran kadar. Menetapkan ukuran-ukuran kadar tertentu yang tidak ada dalam syariat. Yang keenam, jenis. Menetapkan jenis-jenis amal tertentu yang tidak ada dalam syariat. 6 poin ini membedakan. Dari sini seorang itu difahami, di dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, tidak cukup semata-mata ada asalnya dalam agama ini. Tetapi kaifiahnya harus ada contohnya. Waktunya, tempatnya, jumlahnya, kadarnya, dan jenis amalnya harus juga ada contohnya dalam Islam. Contohnya para hukum biara, contoh bid'ah ilmiah ini apa ya? Contohnya apa? Berzikir, tuh berzikir itu kan ada contohnya dalam Islam. Iya. Zikir ada asalnya dalam Islam. Tetapi kalau zikir itu dilakukan dengan kaifiat tata cara tertentu yang tidak ada dalam sunnah, menjadi zikir yang bid'ah. Harus jamaah, harus qur dengan suara yang keras. Hah? Kayak contohnya. Apa zikir itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dalam Islam. Waktu khusus zikirnya tengah malam jam 12 lampunya dimatikan, berzikir dengan keras, teriak-teriak dan segala macamnya itu. Hah? Kayak orang nelek itu selai gitu ya para bahasa itu. Atau menetapkan tempat-tempat tertentu khusus yang tidak ada dalam Islam. Atau jumlah zikirnya, atau ukuran zikirnya, atau jenis zikirnya. Kita mengatakan yang bid'ah itu bukan asal zikirnya, tapi yang bid'ah itu ialah kaifiahnya, penetapan waktunya, penetapan tempatnya, penetapan jumlahnya, takarannya, dan jenisnya. Ini yang membuat Anda bid'ah. Tadi paham ya? Udah pak ya? Itu namanya bid'atun ilmiah. Sini aku jangan bingung ketika aku mengatakan loh itu menandungan bid'ah itu. Loh, masa? Masa kalau dikatakan bid'ah itu? Nah kalau puasa bid'ah, apa lah bid'ah? Sik pak, Anda ini puasa apa pak? Ini puasa untuk mendapatkan pahala besar. Kapan lho pak? Puasa nisfu Sya'ban. Puasa tanggal 15 Sya'ban. Diampuni semua dosa-dosa kalian. Semua akan dimaafkan, diampuni sama Allah. Kamu masuk Ramadan bersih. Sabarnya. Maka puasa nisfu Sya'ban. Siapa puasanya itu memang ada contoh dalam Islam. Islam itu memang mensyariatkan yang manusia puasa. Coba, apakah ada ketetapan dalam Islam puasa khusus 15 Syakban? Apa ada? Nah, yang penting kan puasa. Duh, jangan yang penting dan yang pentingnya, Pak. Penetapan waktu khusus harus ada contohnya dalam Islam. Ingat, menahanu wa'analan nisa alaihi amruna hawaratu. Ini hadis senjata utama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Apa hadis ini? Itu kata mereka. akhir hidupnya, yang menerangkan keutamaan sholat di nisfu Syaban dan puasa nisfu Syaban secara khusus. Apa, Pak? Kenapa saya lihat? Lihat di mana, Pak? Lihat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Tahu-tahu kan? Termasuk kutubus sitah. Antum ini kalau gak ngerti ilmu-ilmu di lingkungan kan ya. Waduh, Ibnu Majah, kutubus sitah, ya mesti ada dalil. Tapi benar juga mereka ya. Sedap, antum harus paham dulu. Terkait dengan hadis, tidak semua hadis itu sahih. Harus antum cek terlebih dahulu keabsahannya sahih ataukah dhaif. Sewa, sabar. Dicek dulu hadisnya sahih ataukah dhaif. Buka, baca keterangan para ulama. Itu tentunya belajar ulama, jadi ngerti. Ternyata disebutkan oleh para ulama kita itu hadis yang mauduh, palsu. Hadis yang palsu, yang batil, yang tidak ada asalnya sama sekali. Ya bukan hadis namanya. Islam itu dibangun di atas hadis yang sahih, bukan hadis yang baik, berarti yang palsu. Ada faedah di kalangan para ulama, di antara sebab tersebarnya dan munculnya bid'ah ialah beramal bersandarkan dengan hadis yang lemah dan palsu. Contohnya, ya ini. Ya pantas, Pak, bid'ah. Loh, yang hadisnya aja palsu. Masuk bid'ah sholatnya. Loh, sholatnya bid'ah. Wah, tidak bid'ah. Tapi Anda menetapkan sholat khusus 100 rakaat sholatul alfiyah pada malam khusus, malam nisfu Syaban. Itu yang bid'ah. Anda puasa khusus tanggal 15 Syaban. Itu yang bid'ah. Tapi kalau puasanya sehari sebelumnya, puasa bagaimana? Bagus. Puasa dulu. Pas ketemu dengan tanggal 15 Syaban, teruskan ke dalam sholat. Tapi kalau mengkhususkan waktu tertentu, itu yang harus ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna tawaratun. Paham? Paham kalian? Nah, itu yang namanya bid'ah. Dalam riwayat ini, barakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tegas menyatakan semua perkara bid'ah itu dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Semua perkara bid'ah itu sesat. Maka tidak ada sejarahnya dalam Islam pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Itu tidak ada. Tidak ada. Kullu bid'atin dolalah. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang hasanah. Nah, terus juga ada sebagian ulama kita yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah ada dan segala macamnya. Itu dua kemungkinan saja. Yang pertama itu kesalahan dari alim tadi. Apa yang kedua yang dimaukan sama beliau dengan bid'ah hasanah ialah perkara-perkara baru yang baik dalam urusan dunia tadi. Bukan agama. Urusan dunia tadi. Sehingga bid'ahnya dikatakan bid'ah secara bahasa. Perkara yang baru muncul dan dia baik dalam urusan dunia. Ingat, urusan dunia tidak dibahas masalah bid'ah padanya. Barakallahu fikum. Ini ringkas jawaban para ulama. Kalau bukan bid'ah secara bahasa atau urusan duniawi, atau yang kedua orangnya tidak beres, atau kesalahan dari orang yang menjelaskannya. Kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang sesat tempatnya di mana ya? Di neraka. Tapi kemudian barakallahu dalam riwayat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentahdzir, memperingatkan semua umatnya dari semua bentuk bid'ah. Diperingatkan. Kalau diperingatkan itu berarti menunjukkan bid'ah itu sesat. Bid'ah itu dosa. Bid'ah itu bermadarat. Bid'ah itu merusak, tercela dan segala macamnya. Sehingga harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Barakallahu'alaikum. Maka dengan bahasa temanya antum, tegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, iyyakum, hati-hati kalian. sehingga meliputi bid'ah pemikiran, tinggalkan. Bid'ah amalan, tinggalkan. Bid'ah ucapan, tinggalkan. Bid'ah terkait dengan ibadah, tinggalkan. Semua bid'ah tinggalkan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Barakallahu fiikum. Masyaallah ya, Pak. Sehingga sunnah ditegakkan, bid'ah ditinggalkan. Ketika antum mengamalkan sunnah dan menegakkan sunnah, otomatis bid'ah itu akan tersingkir. Tapi sebaliknya, barakallahu fiikum, kalau antum meninggalkan sunnah, maka posisinya akan diganti dengan bid'ah. Ketika bid'ah dimunculkan di tengah-tengah umat, maka akan mati sunnah yang semisalnya. Mari kita ketemu antara sunnah dan bid'ah. Ada sunnah, lari bid'ahnya. Ada bid'ah, lari sunnah. Maka barakallahu fiikum telah mereka untuk mematikan berbagai macam bid'ah, bid'ah yang ada di tengah-tengah masyarakat, harus digalakkan dan disemarakkan upaya mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Allahu musta'an. Tinggalkan sunnah, kerjakan sunnah, tinggalkan bid'ah. Barakallahu fiikum. Terakhir saya mau nanya, selebihnya ada tanya jawab. Nah, ini begini banyak bapak-bapak tua ya. Saya senang dengan bapak tua ya, Masya Allah. Bapak, ini apa? Pertanyaan untuk bapak. Saya mau tanya. Iya bapak, bapak, iya. Saya mau tanya pak ya. Pertanyaan saya. Apakah diperbolehkan bagi kita memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sebuah penyimpangan, sebuah bid'ah? Baik bid'ah pemikiran atau pemahaman atau kelompok atau sekte atau orang dan segala macamnya, dalam keadaan bid'ahnya itu belum ada. Belum ada, Pak. Misalnya ya, itu bid'ahnya baru ada di Timur Tengah sana, Pak. Belum ada di Indonesia ini. Nah, Bapak langsung memberikan peringatan. Wahai kaum muslimin, hati-hati kalian dari bid'ah ini. Terangkan tentang apa ciri-cirinya, bagaimana kriterianya, bagaimana bahayanya. Terangkan si bid'ahnya, awas bahaya bid'ah yang satu ini. Wah. Padahal ya belum ada bid'ahnya, Pak. Di sana masih Timur Tengah sana, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Dari mana? Iya. Dari mana, Pak? Perkara kita. Masya Allah, Rezi. Mantap jawabannya, Rek. Sudah enggak mungkin kirim-kirim lagi jawab. Nah, Allah Rezi. Itu jawabannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kamu dari perkara bid'ah. Di zamannya Rasul belum ada bid'ah. Ya, syirik banyak yang sedang beliau apa namanya barat itu. Tapi perkara-perkara bid'ah yang menyelisih sunnahnya Rasul belum ada ketika itu. Belum ada bid'ah khawarij, wala bid'ah syi'ah, wala qadariyah, wala murji'ah, wala jahmiyah, wala mu'tazilah, wala ta'ata. Yang yahya itu ta'ata. Bahasa ta'ata ya Pak. Ketika itu, tapi Rasul SAW sudah memberikan peringatan kepada para sahabat, awas dari bahaya semua bid'ah yang ada. Ini faedah disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alimus Sunan Syarah Abu Dawud, kemudian bolehnya memperingatkan umat dari bahaya sebuah kebid'ahan dan penyimpangan walaupun belum ada bid'ahnya, belum muncul bid'ahnya. Para hukum. Namun penjelasannya ketika menyampaikan tadi harus melihat maslahat dan madharatnya di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Semoga jazakallahu khair. Allah taala itu jawabannya. Mantap jawaban dan dalilnya. Masyaallah. Tahu, Bang? Kalau ada yang mau tanyakan.